الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ini adalah pertemuan ke-17 tanggal 17 Ramadan 1435 Hijriah. Meneruskan pembahasan dalam usul al-fiqh, pembahasan terakhir dalam usul al-fiqh, kita akan meneruskan bab ijtihad. Insyaallah pada sore hari ini, setelah kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan mufti dan mustafti. Ijtihad dari segi pengertian, halaman 128. Dari segi pengertian, ijtihad secara bahasa berarti bazlul juhli, bazlul juhdi li idraki amrin syaq. Bazlul juhdi li idraki amrin syaq. Kayak menggemas sekali ini. Bazrul juhdi li idraki amrin syaq, artinya mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui suatu perkara yang sulit. Itu ijtihad secara bahasa. Mengerahkan segala daya upaya. Daya dan upaya itu sama. Mengerahkan segala upaya untuk mengetahui idrak suatu perkara yang sulit. Amrin syaq. Bazl berarti mengerahkan. Al-juhud adalah di sini artinya upaya, yaitu taqah, taqatun atau wus'. Dalam bahasa Arab ada juhud, ada juga jahad. Kalau misalnya jahad artinya adalah masyaqqah, kesulitan, itu jahad. Adapun kalau misalnya juhud di sini artinya adalah taqah, kemampuan. Jadi beda harokat, beda makna. Kalau misalnya jahat artinya masyakoh, kesulitan. Kalau misalnya juhud artinya upaya atau daya. Makanya ada jihad. Karena jihad membutuhkan upaya, dan juga jihad adalah suatu kesulitan. Seperti jihad fisabilillah, jihad melawan orang-orang kafir misalnya. Atau jihadun nafs misalnya. Jihadun nafs itu adalah awal mula dari semua jihad sebenarnya. Walaupun kemudian ada mengingkari masalah jihadun nafs itu tidak ada, namun sebenarnya ada masalah jihadun nafs. Jihadun nafs, kalau misalnya dikatakan jihadun nafs itu adalah buatan-buatannya misalnya orang Wahabi misalnya, bukan. Jihadun nafs itu juga tercantum di atau dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Bahkan jihadun nafs itu juga ada hadisnya dalam riwayat At-Tirmizi, dan juga Imam Bukhari memiliki satu bab tentang jihad an-nafs. Maka jihad an-nafs itu dikenal juga dalam kalangan salaf, dalam kalangan ahli hadis. Ya. Dan jihadun nafs itu adalah jihad yang terberat sebenarnya. Karena melawan apa yang ada dalam diri sendiri. Jadi bazlul juhdi li idraki amrin syaq, mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui suatu perkara yang sulit. Secara istilah berarti bazlul juhdi li idraki hukmin syar'i. Di sini dikatakan bazlul juhdi li idraki hukmin syar'i, mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Antara definisi yang bahasa dan juga syar'i sebenarnya sama di sini. Hanya ada penggantian amrin syaq diganti dengan hukmin syar'i. Dan sebenarnya hal ini atau definisi secara istilah ini kurang sempurna. Mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Ada semacam dua kecacatan di sini. Dua kecacatan dalam definisi ini. Yang pertama adalah penggunaan kata juhud di sini. Penggunaan kata juhud untuk mendefinisikan ijtihad. Karena ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita tidak menggunakan asal kata sesuatu tersebut. Karena itu akan ya sama aja. Ya, ijtihad badrul juhud. Ya. Gimana? Seperti apa itu memakan? Memakan adalah melakukan makan. Nah, ini kan berarti bukan pengenalan, melainkan sinonim. Walaupun kemudian ada taqyid li idraki hukmin syar'i. Tapi di sini pengulangan badrul juhdi ini kurang tepat, melainkan lebih baik mungkin juhud diganti dengan al-wus'. Itu apa namanya? Taqah. Badrul taqah atau badrul wus'i. Itu lebih tepat daripada kembali menggunakan kata juhud di sini. Setelah sebelumnya mendefinisikan maksudnya apa? Ijtihad. Badrul juhdi, badrul taqati. Tapi itu kecacatan pertama. Yang kedua, dalam definisi ini, kalau kita benar-benar memperhatikan, mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Nah, berarti di sini bukan hanya mujtahid yang dapat bagian untuk definisi ini, melainkan muqallid juga dapat. Karena muqallid atau faqih juga, orang yang belum mendapat derajat ijtihad, namun dia memahami dalil. Nah, dia juga berarti masuk ke sini. Masuk ke sini, gak nyapit derajat ijtihad, berarti masuk ke sini. Berarti muqallid juga berijtihad. Kalau dalam definisi ini, dan berijtihad secara syar'i, dalam definisi ini. Karena definisi ini terlalu umum. Badrul juhdi li idraki hukmin syar'i, yaitu mengerahkan upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Sementara seorang muqallid, ketika dia bertanya kepada seorang alim misalnya. Nah, ini juga atau membaca kitab-kitab atau membaca fatwa ulama, maka ini sama dengan mengerahkan upayanya dia dalam mengetahui hukum syar'i, sehingga dia pun akhirnya mengetahui hukum syar'i. Maka definisi ini kurang tepat. Definisi ini kurang tepat. Benar bahwasanya seorang muqallid itu juga mempunyai juhud atau badrul juhud juga, yaitu mengerahkan upayanya dia, ijtihadnya dia. Namun ijtihadnya dia itu bukanlah ijtihad yang dikenal dalam istilah usul al-fiqh sebagai ijtihad. Yang dikenal dalam usul al-fiqh sebagai ijtihad itu adalah ijtihadnya seorang mujtahid, bukan ijtihadnya seorang muqallid. Oke, di sini perlu ada sedikit pembenahan terhadap definisi secara istilah untuk ijtihad ini. Yang terpilih wallahu a'lam adalah badrul faqihi wus'ahu liktisabi hukmin syar'iyyin dhanniyyin 'amaliyyin min adillatihi at-tafsiliyah, yaitu mengerahkan atau pengerahan seorang faqih, pengerahan seorang faqih upayanya untuk mendapatkan hukum syar'i, maksudnya mengetahui hukum syar'i yang bersifat dhanni dan 'amaliyah. Pengerahan seorang faqih. Nah, faqih di sini berarti keluar darinya dalam muqallid. Pengerahan seorang faqih segala daya dan upayanya, segala daya atau upayanya untuk mendapatkan, bisa juga antum bilang mengetahui, boleh, mengetahui hukum syar'i yang bersifat dhanni dan amali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, di sini kita mulai mengerah seorang faqih, pengerahan seorang faqih. Seperti yang sebelumnya pernah saya sebutkan bahwasanya memang jumhur usuliyin menganggap hanya ada dua derajat, yaitu ijtihad dan taklid. Jika dia tidak bertaklid pasti dia mujtahid. Jika dia bukan mujtahid pasti dia muqallid. Sementara kalau misalnya yang Anda diberitahukan oleh guru sendiri, yaitu Syekh Az-Zazi, bahwa saya diantara mujtahid dengan muqallid itu lebih baik di ada penengahnya, yaitu faqih. Faqih. Dan tidak semua faqih itu mujtahid, ya. Namun faqih itu memahami dalil. Jadi antum pahami di sini. Kita punya muttabi', kita punya faqih, kita punya mujtahid, kita punya muqallid. Fahami di sini, 6 orang laki-laki. Enggak tahu ya ikhwan yang lain kemana, mungkin terlambat datang. Tapi rugi kalau enggak tahu ya. Di sini ada mujtahid, itu derajat di atas. Ada muqallid ya kan? Kemudian ada faqih dan ada muttabi'. Faqih itu di antara mujtahid dan muqallid. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya muqallid itu faqih ya kan? Enggak mungkin kan? Muqallid faqih. Bagaimana muqallid itu disebut faqih? Ya. Walaupun kadang-kadang mungkin saja seorang faqih itu muqallid di bidang misal ekonomi syariah misalnya. Dia faqih di bidang keumuman bab fiqih, namun ternyata di bidang ekonomi syariah karena mungkin enggak pernah baca kitab ekonomi syariah kontemporer, berarti dia muqallid dalam bidang ini misalnya. Ya. Nah, itu faqih. Orang yang faqih memahami. Faqih asalnya dari faquha yafquhu. Antum bedakan kalau yang pernah belajar bahasa Arab antara faqiha yafquhu dengan faquha yafquhu. Kalau faquha yafquhu nanti fa'ilnya menjadi faqih. Kalau misal yang faqiha yafquhu fa'ilnya menjadi faqih. Nah sekarang faqih itu diantara mujtahid dan muqallid. Dan yang namanya mujtahid ya itu sudah pasti faqih tentu saja. Bagaimana mungkin dia bisa berijtihad tanpa faqih, tanpa fiqh, tanpa pemahaman? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya di fiqih-fiqih madhab, kitab-kitab ya. Sebagian kita lihat mutun-mutun ilmiah, kita tidak melihat adanya ijtihad dari ulama penulis tersebut, melainkan hanya mengikuti sebelumnya. Nah, dia faqih. Memahami madhabnya. Kemudian ada juga yang sekadar ikut-ikutan, ikut majelis aja ya. Pokoknya semua yang dikatakan oleh gurunya benar, itu muqallid. Jadi di muqallid ada faqih, ada mujtahid. Jadi tiga-tiga sifat ini, muqallid nanti insya Allah kita tahu. Kemudian faqih, faqih berarti mengetahui sesuatu yang dengan dalilnya, itu faqih. Kalau mujtahid itu di atas level faqih. Bukan hanya sekadar mengetahui dengan dalilnya, melainkan dia bisa mengetahui atau mencari hakikat atau hukum tentang sesuatu dengan dalilnya. Bukan sekadar mengetahui hasil pengetahuan dari ulama sebelumnya atau yang lain. Mujtahid bisa mencari sendiri dalilnya, kemudian meracik hukumnya. Nah itu mujtahid. Adapun faqih, faqih itu dia mengetahui suatu hukum atau suatu perkara dengan dalilnya. Adapun muqallid, ya dia mengetahui sesuatu perkara hukum, namun dia tidak mengerti dalilnya, atau kalaupun tahu dalilnya, dia tidak tahu bagaimana caranya merumuskan hukum dari dalil tersebut. Nah, itu muqallid. Begitu ya. Misalnya apa makna syirik, atau apa hukum syirik misalnya. Hukum syirik itu haram. Dalilnya adalah di surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa dan seterusnya. Kemudian ya artinya paham, artinya maksudnya tahu artinya. Namun coba bagaimana korelasi antara dalil ini dengan hukum yang kamu sebut, yaitu syirik itu haram. Enggak tahu gimana caranya. Nah, ini berarti muqallid walaupun dia punya dalilnya. Ya. Paham di sini berarti muqallid di sini dia mungkin punya dalil. Mungkin punya dalil namun dia tidak memahami dalilnya. Adapun kalau misalnya faqih, faqih bahkan kadang bisa tidak punya dalil, tapi dia tahu nanti gimana menerobos-menerobos bisa dengan kaidah-kaidah. Dan faqih bisa punya dalil dan dia tahu dalil yang dia pegang. Adapun mujtahid, ya lebih dari itu, bukan lagi tahu dengan dalil yang dia pegang, dia bisa mencari dalil-dalil untuk membangun hukum yang dia yakini, bisa. Atau mencari hukum sehingga dia yakin, bisa, itu mujtahid. Ya, adapun muqallid tidak mungkin bisa seperti itu. Nah, berarti di sini level yang paling dasar muqallid, kemudian ada faqih, kemudian ada mujtahid. Nah, setiap mujtahid itu pasti faqih tentu saja. Ya. Namun tidak semua faqih itu mujtahid. Ya. Sebagaimana tidak semua ustaz itu mujtahid, mujtahid enggak? Ya ada ustaz yang hanya di bidang rohani misalnya. Ya, tentang keikhlasan, tentang adab, akhlak, kesantunan dan sebagainya. Namun dia tidak tahu apa-apa tentang bab fikih misalnya. Disuruh mengajarkan bulughul maram mungkin tidak bisa apa-apa. data, tapi dia ustaz. Ya, kita anggap faqih gitu kan. Nah, dan ustaz harus dibedakan dengan mukallid yang kaum awam, tentu beda. Nah, seperti itu. Tapi ini klasifikasi ini mukallid, faqih dan mujtahid. Ya, kalau antum lihat di kitab-kitab usul fikih tidak ada seperti mujtahid, mukallid, faqih, mujtahid, enggak ada. Namun ya ini apa yang wallahu alam ana yakini ini yang lebih adil. Taib, ini pertama. Kemudian bagaimana dengan ittiba? Bagaimana dengan ittiba di sini? Ittiba sebagaimana fiqh, sebagaimana ijtihad, sebagaimana taklid, itu semua sifat. Nah, ittiba ini adalah sifat yang bisa ada di ketiganya. Bisa untuk muqallid, bisa untuk faqih, bisa untuk mujtahid. Ya, ittiba artinya apa? Mengikuti, ya kan? Nah, sekarang ittiba itu sendiri mengikuti maknanya luas. Ya, taklid itu adalah bagian dari ittiba sebenarnya. Iya enggak? Iya, kalau misalnya di surat Al-Baqarah apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abauna. Ketika disuruhkan ikutilah Rasul, mereka bilang, "Oh, kami enggak mau. Kami maunya ikut ittiba terhadap apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita." Taklid termasuk ittiba. Tapi ittiba secara bahasa. Nah, sekarang Ibnu Abdul Bar misalnya, atau sebelumnya bahkan Imam Ahmad sebelumnya mengklasifikasikan ittiba secara independen bukan termasuk muqallid. Kata Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud, diperlayak bahwasanya muqallid atau taklid dengan ittiba itu berpisah, terpisah, beda antara taklid dengan ittiba. Kemudian Ibnu Abdul Bar abad kelima, Imam Ahmad yang abad ketiga. Ibnu Abdul Bar abad kelima pun di kitab Jami'ul Bayan, Jami'ul Bayan itu Tabari, Jami'ul Ilmi, awas, ada yang tahu? Enggak. Kitab-kitab Jami'ul, kok Jami'ul Bayan? Jami'ul Ilmi wa Fadlihi, ish. Ada yang ingat kitabnya namanya apa? Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ish. Seperti, Semacam itu. Kok Anda malah lupa ya? Ada di kitab itu, beliau mendiferensiasikan antara taklid dengan ittiba. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga di kitab I'lam al-Muwaqqi'in berpuluh-puluh halaman itu mencela taklid dan menegakkan ittiba. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Ya, kitab I'lam al-Muwaqqi'in itu adalah kitab yang merupakan sumber yang sangat luas tentang fikih dan sejarahnya. Jadi seseorang misalnya pengajar fikih atau ahli fikih, namun tidak pernah membaca I'lam al-Muwaqqi'in, nah ini berarti perlu dipertanyakan sebenarnya. Imma memang dia malas baca, imma memang dia tidak senang dengan Ibnu Qayyim. Ya, I'lam al-Muwaqqi'in itu penting sekali. Kitab penting untuk benar-benar mendalami sejarah fikih dan mengetahui fikih salaf. Ya. Nah, di I'lam al-Muwaqqi'in ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah benar-benar membantai taklid. Ya. Nah, taklid yang dimaksud sebenarnya taklid buta di sini. Imam Ibnu Qayyim lebih condong mengikuti seperti Imam Ahmad dan juga Ibnu Abdul Bar. Bahwasanya memutlakkan atau menyebut seseorang yang berusaha mengikuti dalil walau dia tidak mempunyai kemampuan seperti kemampuan mujtahid, namun dia berusaha mengikuti dalil terus menyebutnya sebagai muqallid, itu adalah kezaliman. Nah, misalnya antum di sini, antum baru belajar usul fikih sekarang, terjemahan lagi kan. Nah, tapi dalam rutinitas sehari-hari ketika antum beramal, amalan apapun itu yang berkaitan dengan agama, antum selalu kritis dalam masalah naqd al-hadis atau dalam masalah sunnah. Ini benar enggak sunnahnya, ada enggak apa enggak takut bid'ah dan sebagainya. Nah, ini ittiba namanya. Memang benar bahwasanya antum belum mencapai derajat mujtahid. Ya, kita belum mencapai derajat mujtahid. Namun kita selalu ingin tetap berada dalam koridor dalil. Nah, di sini kalau misalnya kita disebut sebagai muqallid begitu saja, maka ini kezaliman. Karena apa? Disamakan dengan orang yang tidak peduli dengan dalil. Hari ini kezaliman. Ya, sebagaimana suara tukang ojek disamakan dengan suara profesor. Ya kan? Nah, begitu juga dengan ini. Kezaliman ini. Nah, berarti kata Ibnu Qayyim dan Ibnu Abil Bar, muqallid ada sebutan tersendiri, muttabi' ada sebutan tersendiri. Ya. Nah, sekarang tapi penyebutan muttabi' sebagai penengah antara muqallid dengan mujtahid itu juga ada sisi yang membuat kita menyangka oh itu kurang tepat. Nah, jadi kalau Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Bar di sini muqallid paling dasar, paling rendah, kemudian muttabi', kemudian mujtahid. Itu menurut Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Bar dan lainnya. Ya. Tapi kalau misalnya dibilang muttabi' itu di tengah antara mujtahid dan muqallid, ya. Sekarang kita pikir tidak semua mujtahid itu soleh. Ada mujtahid yang fasik. Iya enggak? Sedangkan kalau misalnya muttabi' itu ada di antara mujtahid dan muqallid, itu sama aja kita mengatakan bahwasanya semua mujtahid adalah muttabi'. Ngerti gak sih antum? Antum ngerti gak tuh? Gak ngerti ini bertiga nih. Trio ini gak ngerti ya. Begini anak ulangi. Diterangin lampunya mungkin karena gelap. Coba diterangin lampunya. Atau mungkin karena anak gak pakai kacamata mungkin. Coba bisa gerak sedikit. Nah. Gini. Apa arti muqallid? Coba muqallid di sini coba artinya apa? Mungkin malah sebenarnya antum belum tahu mungkin muqallid itu apa. Taib, muqallid 131 ya. Taklid secara bahasa berarti meletakkan sesuatu di atas tengkuk secara melingkar seperti kalung. Secara istilah berarti ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Yaitu mengikuti orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Ya enggak? Misalnya dalam hukum ini, dalam hukum A, anda mengikuti pendapatnya Rahmat. Padahal Rahmat itu bukan Rasul, sehingga perkataannya tidak menjadi hujjah. Nah, berarti anda bertaklid pada Rahmat, gitu kan? Itu taklid itu. Adapun jika misalnya anda menghukumi perkara A menjadi sebagai haram karena mengikuti dalil ini, apakah ini taklid? Ini ittiba' namanya. Begitu bedanya. Ittiba' itu mengikuti. Jadi sekarang udah terkenal belum? Jadi muqallid itu adalah orang yang mengikuti orang lain yang pendapatnya tidak dapat dipakai sebagai hujah. Misalnya pendapat Imam Syafi'i, bisa gak dipakai sebagai hujah secara syar'i? Gak bisa, karena beliau tidak ma'asum. Dan juga beliau bukanlah sahabat. Seandainya kita menganggap perkataan sahabat adalah hujah, tapi Imam Syafi'i bukan sahabat. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Ya, sahabat tidak ada yang wafat di atas 100 Hijriah. Bukan sahabat, berarti tidak, bukan hujjah. Kitab Al-Umm misalnya. Kitab Al-Umm kita hafalin semuanya. Masya Allah, ngapalin kitab Al-Umm itu 11 jilid. Kitab Al-Umm dihafalkan. Nah, kemudian kita berhujjah dengan kitab Al-Umm. Nah, ini tidak sah secara syar'i. Karena yang dijadikan acuan hujjah dalil itu bukanlah qaul Allah wa qaul Rasul, melainkan qaul Syafi'i. Tapi dia bisa dijadikan hujjah dalam madhab, gitu loh. Tapi secara syar'i tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, jadi kalau misalnya kita menjadikan perkataan Imam Syafi'i sebagai sandaran misalnya, maka ini taklid bukan? Taklid. Tetapi ketika kita menjadikan perkataan Nabi misalnya sebagai sandaran atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan ittiba'. Ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Jadi ittiba' itu mengikuti Berarti ittiba adalah mengikuti pihak yang kalamnya bisa dijadikan hujjah, yaitu Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti nas. Itu ittiba, itu maksudnya itu. Itu maksud dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim maksudnya di situ. Ya. Jadi ittiba itu adalah mengikuti pihak yang kalamnya adalah hujjah. Pihak yang kalamnya adalah hujjah adalah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ingat di sini ada pertama ada di sini ada dua kotak misalnya, ya. Dua kotak yang pertama tadi adalah pertama taklid, kemudian di tengahnya adalah fiqh, ya. Ini muqallid, faqih, dan juga mujtahid. Yang ini udah jelas belum yang pertama tadi? Jelas enggak? Ada muqallid di bawah. Muqallid itu berarti orang yang mengikuti pendapat orang yang pendapatnya bukan hujjah. Yaitu muqallid, ya. Kemudian di tengahnya ada faqih. Kalau faqih itu adalah orang yang mengikuti atau orang yang memahami dalil sebagai hujjah. Itu faqih. Adapun muqallid mungkin mempunyai dalilnya, namun dia tidak paham korelasi antara dalil dengan hukum. Itu muqallid itu namanya. Misalnya antum berkuar-kuar misalnya bahwasanya khawarij adalah golongan sesat. Kemudian ditanya sama orang, sesatnya di mana? Ah, enggak tahu, itu kata ustaz ana. Ah, ini muqallid ini. Adapun jika misalnya antum mengatakan khawarij itu sesat, oh dari mana sesatnya? Karena khawarij kesatannya dalam bab iman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian khawarij dalam masalah takfir seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, berarti antum di sini adalah faqih dalam masalah kesesatan khawarij. Ingat bedanya. Masa kita samain? Enggak sama. Faqih faqih apa arti fiqih ada apa arti fiqih? Ah, paham, ingat waktu itu kan. Jadi faqih di sini berarti memahami, orang yang paham. Nah, kalau muqallid di sini ya udah, ikutan aja, enggak paham ininya. Yang penting kan ikut. Khawarij itu sesat. Oh ya benar, ya udah, nah ini ikut. Yang penting ustaz ana berat begitu pasti benar. Nah, ini muqallid berarti. Berarti level muqallid itu yang paling dasar. Walaupun yang dikatakan benar, khawarij sesat benar. Tapi dia tidak paham di mana letak kesesatannya atau bagaimana cara mengcounter kesesatannya, enggak paham. Muqallid. Adapun faqih, di sini faqih itu adalah yang mengatakan khawarij sesat, namun dia paham juga apa yang menjadi dasar dari perkataannya dia bahwa saya khawarij sesat. Nah, sekarang mujtahid. Apa mujtahid? Dia yang bisa menjelaskan kesesatannya, bisa meriset dalil-dalil untuk menjelaskan kesesatan khawarij dan sebagainya. Itu mujtahid. Ya, di sini paham bedanya. Tentu yang faqih itu faqih semata, tidak bisa berijtihad, tidak bisa meriset dan sebagainya. Ya tentu enggak bisa disamakan dengan mujtahid. Tapi tiap mujtahid itu pasti faqih dia. Bagaimana dia bisa menjadi mujtahid tanpa fiqih? Enggak mungkin. Paham di sini berarti? Kotak ini paham atau enggak? Atau terlalu sulit bagi antum? Hah? Eh, ikhwan yang sini paham atau enggak? Iya, Pak, fadhol. Kalau misalnya yang diandalkan pada perkataan Imam Syafi'i, tapi juga kata Imam Syafi'i itu ada dari sari, dari ayat tertentu. Iya, iya. Kalau jadi pertanyaan, ya, memaham. Pertanyaan, misalnya mendasari perkataan kita dengan perkataan Imam Syafi'i itu adalah taklid, ya kan? Tetapi jika misalnya ternyata perkataan Imam Syafi'i itu juga ada dasarnya dalil-dalil Al-Qur'an As-Sunnah, apakah kita dikatakan taklid begitu saja? Nah, di sini ada beberapa kondisi. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya perkataan Imam Syafi'i itu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita tidak bertaklid. Afwan, kita bisa juga bertaklid. Bisa bertaklid walaupun kita tahu bahwasanya dalam dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Jika apa? Jika kita tidak memahami korelasi antara hukum Syafi'i dengan dalilnya. Maksudnya Imam Syafi'i berkata, hukumnya ini adalah haram, ya. Kemudian Imam Syafi'i menaburkan ayat, ini dalilnya. Kemudian kita katakan hukum ini adalah haram. Dalilnya apa? Perkataan Imam Syafi'i. Itu taklid bukan? Taklid kan? Tapi kita tahu juga bahwa Imam Syafi'i mendasari perkataannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib dari Al-Qurannya apa? Oh, kita ambil. Ini dari Al-Qurannya. Kita ambil dari perkataan Imam Syafi'i. Tapi kita tidak faham. Berarti ini taklid juga. Namun ketika ada di sini semangat untuk mengikuti dalil, dan memang karena melihat dalilnya ada, berarti kita mengikuti. Itu juga bisa dikatakan ittiba. Ah, jadi di sini ada dua sisi di sini. Sisi yang pertama taklid atau muqallid, faqih, mujtahid. Sisi yang kedua adalah apa namanya di sini? Muqallid dan mujtahid yang bisa disifati muttabi' atau bukan muttabi'. Ngerti enggak? Enggak ada papan tulis, jadi emang agak susah. Misalnya nih ya. Ya, diilustrasikan aja, menghayal antum ya. Agak berat ya. Tapi emang pembahasan seperti ini kemungkinan karena ini pembahasan terakhir dan pembahasan yang mungkin orang-orang tuh jarang mau memahami, tapi mau melabeli dirinya sendiri sebagai salah satu dari yang label-label ini. Nah, di sini kita perlu paham di sini. Jangan malas memahami ya. Ini ada satu sisi, ini satu sisi. Satu sisi ini pertama muqallid paling dasar, orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid di sini yang di sisi ini artinya adalah orang yang mengikuti orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujah. Bisa juga muqallid di sini artinya adalah orang yang mempunyai dalil juga namun tidak mengerti pendalilannya. Itu bisa di sini. Ya, muqallid yang di area ini. Ya, antum ilustrasikan sendiri. Ya. Kemudian di atasnya dia muqallid ini adalah ini skip dulu. Di atasnya muqallid ini ada faqih. Seorang faqih di sini berarti orang yang memahami dalilnya. Adapun yang di sini imma dia ikut-ikutan imamnya aja selain Rasulullah. Imma dia punya pegang dalil namun tidak memahami dalilnya. Maksudnya tidak memahami korelasi antara dalil dengan penghukuman. Seperti yang tadi Anda bilang, apa Khawarij itu bagaimana? Afwan, tadi apa? Janganlah kamu berbuat syirik. Jangan syirik, syirik itu haram. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tadi apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia hafal dalilnya. Namun kemudian ketika dikatakan, oke, okay, kalau gitu gimana wajhul istidlalnya? Wajhul istidlal itu adalah bagaimana kamu mengambil penghukuman dari dalil ini? Gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Ah, berarti ini muqallid. Meskipun dia berdalil. Ah, sahih. Jadi ini muqallid. Masih dasar gitu. Dasar. Jadi di sini ini dari segi kefahaman. Yang sisi ini ijtihad, taklid, muqallid, faqih, mujtahid itu ditinjau dari sisi paham atau enggaknya dia gitu. Kalau yang di sini ditinjau dari sisi ikutnya dalil atau enggak dia. Ya, perhatikan itu. Ah, di sini dari sisi paham atau enggaknya terhadap dalil. Ya, muqallid yang di sini dia enggak paham terhadap dalil walaupun dia megang dalil, apalagi kalau enggak megang dalil. Enggak megang dalil pasti muqallid sudah. Paham di sini muqallid. Enggak paham di sini ribut-ribut apaan sini kok capek-capekin aja. Bikin otak keperes sudah lapar kan. Tapi enggak apa-apa di sini, ilmu. Antum di sini hadirkan niat benar-benar untuk memahami lillahi taala ya, bukan untuk meninggikan diri sendiri atau menjelekkan orang ya. Lillahi taala di sini supaya enggak kehalang antara kalbu antum dengan pemahaman yang benar. Ya. Nah, di sini muqallid tadi, muqallid yang di area ini ditinjau taklidnya dari segi dia tuh paham atau enggaknya madalil. Ya. Nah, di sini bisa dua jenis muqallid, yaitu yang sama sekali tidak memegang dalil. Nah, otomatis enggak megang dalil ya udahlah. Enggak megang dalil walaupun dia pinter, tapi enggak megang dalil dan enggak memegang dalil pasti bermukallid. Walaupun pinter, walaupun pernah belajar usul fikih. Ya. Makanya sia-sia kalau kita belajar usul fikih kemudian menjadi mukallid seterusnya. Maksudnya menjadi mukallid, maksudnya terus ingin menjadi mukallid tanpa mau menimbang dalil-dalil. Nah, kemudian ada juga mukallid yang karakter kedua yaitu dia memegang dalil benar dari ulamanya, dari syekhnya, dari gurunya. Namun dia sendiri tidak memegang, tidak memahami apa yang dia pegang. Ya, seperti himar yang yahmilu asfar. Yaitu himar yang membawa buku-buku tebal tapi dia tidak paham ini apa. Nah, dia memegang hukum dengan dalilnya. Apa hukumnya syirik? Wah, syirik itu haram. Apa dalilnya? Ini dalil di surat Al-Bayyinah. Gimana korelasi antara dalil dengan hukum? Antum cari sendiri kitab-kitab lah, enggak tahu. Pokoknya gitulah, yang penting ada dalil, yang penting ada berdalil. Ah, ini enggak, ini muqallid di sini. Ya. Kemudian faqih. Derajat orang yang faqih ini artinya apa orang yang faqih? Orang yang paham. Nah, orang yang paham berarti beda dengan orang yang tidak paham tentu. Iya enggak? La yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun, ya kan? Ah, makanya di sini harus dibedakan antara yang paham dengan dalil yang dia pegang dengan orang yang tidak paham. Walaupun dia memegang dalil, sama-sama memegang dalil, namun bedanya di sini yang faqih itu paham bagaimana korelasi antara dalil dengan hukum. Kalau yang muqallid tidak paham, walaupun muqallid memegang 10 dalil, yang faqih memegang 1 dalil, mana yang lebih kuat? Ya faqih tentu saja. Karena memegang dalil dan juga pemahaman. Ya. Jadi percuma kalau misalnya memegang 10 buku tapi namun tidak paham bukunya. Lebih baik memegang 1 buku tapi paham. Nah, kemudian di atas faqih adalah mujtahid. Nah, mujtahid ini bukan sekadar paham. Namun dia bisa mencari dan meriset dalil-dalil untuk membangun pemahaman. Beda dengan faqih. Faqih itu bisa juga mengikuti imamnya. Mengikuti imamnya, imamnya berkata hukumnya ini adalah wajib, dalilnya adalah begini-begini. Kemudian faqih itu berpikir, oh hukumnya ini wajib, dalilnya begini, korelasinya dalilnya begini, ini fi'il amr menunjukkan kewajiban. Apakah ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban? Oh enggak. Kemudian dicocokkan dalil lain, oh enggak ada yang berpengaruh terhadap dalil ini. Oh berarti ini dalil yang sah, hukumnya wajib. Ah, ini faqih. Adapun kalau misalnya mujtahid loh, dia bisa membangun dari dalil-dalil. Ya, makanya di sini nanti ada ijtihad dan syarat-syarat ijtihad apa tentang nasikh mansukh dan juga dan sebagainya dan sebagainya. Itu ada syarat-syaratnya ijtihad. Ya. Ini yang sisi pertama, sisi dari segi paham atau enggaknya dia dari dalil. Ya. Kemudian dari sisi kedua. Sisi ini ditinjau dari segi ikut atau tidaknya dia terhadap dalil. Ya, bukan dari segi pahamnya di sini. Ikut atau tidaknya dia dari segi dari terhadap dalil. Nah, di sini terbagi aslinya menjadi dua sebenarnya. Kalau Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Bar terbagi menjadi tiga. Namun karena tadi yang Anda pikir, yang Anda katakan, kalau misalnya ittiba atau muttabi', muttabi' artinya adalah orang yang mengikuti dalil, ya kan? Itu adalah karakter di tengah antara mujtahid dengan muqallid. Maka kita harus tahu bahwasanya tidak semua mujtahid itu muttabi'. Bedanya di sini, semua mujtahid pasti faqih, tentu saja. Enggak mungkin orang jadi mujtahid tapi dia enggak paham, enggak mungkin. Adapun di sini, dia mujtahid itu ada, dia mujtahid, dia benar dia faqih, dia punya ilmu banyak, namun dia enggak mengikuti dalil sebenarnya. Justru dia memalingkan dalil-dalil. Dan justru dia memporak-porandakan hukum yang lebih benar. Ya, justru dia justru memalsukan dalil atau mempengaruhi orang supaya tidak mengikuti dalil. Bisa mujtahid seperti itu. Nah, misalnya dalam bidang tafsir misalnya kemudian mengatakan begini begitu, wah salah bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak dijamin begini begitu dengan dalil-dalil baru dari dia. Ya dia berijtihad dengan ijtihadnya dia, dengan dalil-dalilnya dia. Namun bukannya ittiba terhadap dalil, justru berlawanan dengan dalil. Nah, di sini masa kita katakan, oh dia mujtahid dan muttabi'. Enggak. Ya benar dia mungkin ya, enggak tahu kapasitasnya, mujtahid mungkin. tapi bukan mutabir. Nah, di sini kita enggak bisa mengatakan mutabir di tengah antara mujtahid dan muqallid. Karena kalau misalnya kita katakan mutabir di tengah antara mujtahid dan muqallid, maka itu sama saja mengatakan setiap mujtahid itu pasti mutabir. Sebagaimana di sini, setiap mujtahid pasti faqih. Ya, itu benar, tapi di sini enggak bisa dipakai juga. Karena banyak sekarang apalagi mujtahid yang bukannya mutabir malah justru berlawanan. Justru mutabir, kalau misalnya kita bilang mutabir di tengah antara muqallid dan mujtahid, berarti itu sama saja mengatakan bahwasanya setiap muqallid pasti bukan mutabir. Dan ini enggak bisa juga, ya kan? Karena ada muqallid. Dan justru banyak sekarang yang bilang muqallidun yang mereka juga mutabi'un sekaligus. Ya, mereka enggak punya malakah ijtihad. Mereka juga enggak begitu memahami dalil-dalil, namun mereka berusaha untuk mengikuti dalil yang sahih. Di sini mereka adalah muqallidun, benar, tapi sekaligus mutabi'un. Harus ditambahkan mutabi'un, mutabi'. Kenapa? Karena mereka ditambahi sifat yang baik, yaitu ingin mengikuti dalil. Ya. Adapun yang muqallid pure, muqallid enggak mau mengikuti dalil. Nah, ini harus dibedakan lagi. Nah, jadi di sini yang dari sisi ini, dari sisi ikut atau enggaknya dia terhadap dalil. Nah, di sini kita klasifikasikan jadi dua sebagaimana ulama usul fiqh. Yaitu mujtahid, yaitu muqallid dasarnya, kemudian levelnya kedua yang teratas mujtahid. Nah, sekarang mana mutabi'nya? Mutabi' ini kita jadikan sebagai sifat aja, bukan sebagai manzilah. Ya. Kalau di sini faqih kita jadikan sebagai manzilah di antara mujtahid dengan muqallid. Kalau di sini kita jadikan mutabi' sebagai sifat yang bisa terdapat pada muqallid, bisa juga tidak, dan juga bisa terdapat pada mujtahid, bisa juga tidak. Ya. Gimana ini? Paham atau enggak nih? Ini penjelasan seperti ini jarang, benar jarang. Ya. Karena di sini ana sebenarnya sejak 2011 itu juga berkonfrontasi masalah ini. Yaitu antara pihak yang ikhwan dan akhwat sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian itu selalu menggembar-gemborkan kita harus ittiba' benar. Namun di sini ada kesalahan, bukan kesalahan sebenarnya, kekurangan terhadap pemahaman ittiba' itu sendiri sebagai sifat untuk seseorang, bukan sebagai derajat sebenarnya di antara ijtihad dan taqlid. Walaupun Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengisyaratkan seolah-olah ittiba' itu adalah derajat di antara ijtihad dan taqlid. Namun ittiba' di sini lebih layak kita jadikan sebagai karakter, cerminan sifat. Apakah dia ittiba atau enggak? Baik dia itu muqallid atau mujtahid, terserah. Dia sini ittiba atau enggak nih dengan dalil. Misalnya seorang muqallid bisa disifati dengan ittiba. Contohnya, seorang muqallid dia tidak paham dengan istinbat dalil. Dia belum pernah belajar usul fikih, belajar bahasa Arab aja belum pernah, atau bahkan enggak mau belajar bahasa Arab. Nah, kemudian ketika dia melihat gurunya mengatakan hukumnya perdagangan ini adalah haram dengan dalil dari hadis begini. Dia bilang, oh ini pakai dalil ini, alhamdulillah. Ana ikut yang ini aja lah. Ah, ini ittiba' sebenarnya. Walaupun mungkin saja ustaznya itu salah. Ngerti gambarnya, ngerti enggak di sini? Ah, misalnya antum di sini majelis misalnya fikih. Ana katakan bahwasanya mengusap mengusap kepala itu hukumnya adalah wajib dari sini sampai tengah, jadi setengah aja. Adapun yang sini itu tidak wajib, misalnya Anda bilang gitu. Kemudian Anda tuturkan dalilnya adalah begini dari hadis pemahamannya. Nah, antum enggak paham apa korelasi antara dalil yang disebutkan dengan hukum. Tapi antum melihat, wah ini Pak Guru ini ada dalilnya nih. Alhamdulillah bagus, daripada Pak Guru yang ngomongnya iya kok enggak. Kalau misalnya menyelisih dia, wah habis ente. Wah, mendingan yang ini nih, ikuti dalil nih. Nah, di sini berarti antum karena ada spirit mengikuti dalil maka disebut sebagai muttabi' dalam sisi ini. Walaupun antum mukolid, benar, mukolid. Mukolid yang muttabi' gitu. Ini enggak kontradiktif, enggak kontradiktif. Jadi jangan dikira seperti yang mungkin pemahaman kita sebelumnya, ya nah, mukolid itu tercela semua, enggak. Antum sendiri mungkin mukolid gitu loh. Jangan mencela mukolid karena itu sama aja mencela cermin gitu kan. Bisa aja mukol itu antum sendiri, jangan dicela. Taklid itu bisa aja terdapat pada diri kita, bahkan mungkin kita lebih bertaklid dibandingkan orang-orang yang kita tuduh bertaklid. Yang kita tuduh bertaklid belajar usul fikih bahkan sampai menghafal matan Fathul Qorib, matan Abi Syuja. Nah, kita menghafal apa? Yang kita hafal Ustaz Fulan, apa lawan Ustaz Fulan, tahziran Ustaz Fulan, itu yang kita hafal. Nah, di sini malah justru kita yang lebih bertaklid justru. Nah, jadi jangan sampai salah logikanya atau pemahamannya. Taib. Tadi muqallid yang muttabi'. Kemudian sekarang ada mujtahid yang muttabi' dan ada mujtahid yang tidak muttabi'. Mujtahid yang tidak muttabi' itu ya dia benar sudah memiliki ilmu hadis, memiliki ilmu fikih, usul fikih, faham benar-benar alhamdulillah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberinya fitnah, membuatnya terfitnah dengan ilmunya sehingga dia terpengaruh misalnya dengan harta misalnya atau tahta atau yang lainnya. Kemudian dia melencengkan dalil. Melencengkan dalil. Benar dia berdalil benar. Dia berdalil benar. Namun justru dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja ya, dengan sengaja dia membuat orang salah memahami dalil tersebut. Misalnya untuk kepentingan kelompoknya dia. Misalnya barang siapa memakan bazinjan maka atau terong maka dia mendapat surga misalnya. Hadis palsu. Ya ada benar. Nah, kemudian dia sebarkan ke para umatnya muqallidun. Muqallidun mutlak bukan mujtahidun mutlak. Muqallidun mutlakun. Pure muqallid, mutlakan pure artinya. Murni muqallid gitu loh. Jadi benar-benar agamanya agama taklid murni. Akhirnya bilang barang siapa memakan terong maka dia masuk surga atau dapat pahala sekian-sekian. Atau hadis-hadis dhaif dan palsu lainnya. Nah, kemudian akhirnya para muqallidun mereka berbondong-bondong untuk menjual belikan memperjual belikan terong. Nah, di sini sebenarnya tidak ada salah dengan muqallidun itu. Kenapa? Karena mereka mendengar qala Rasulullah. Oh, berarti ini kata Rasulullah. Sebenarnya ada spirit untuk ittiba di sini. Yang salah siapa? Ini mujtahidnya ini yang salah. Dia bilang diriwayatkan oleh Imam fulan, ada kata imam. Wah, berarti masyaallah berarti sahih ini hadisnya mesti gitu. Dia enggak bilang rawahu imam dengan sanad yang palsu. Enggak bilang kayak gitu. Dia bilang rawahu imam disahihkan oleh muslim. Nah, muslim di sini kata mujmal di sini muslim. Ya. Dia kan oleh muslim. Muslim ada 50 miliar di sini. Muslim yang mana? Nah, ini kan mujmal, tapi kan muqallid ya enggak ngerti mujmal apa. Yang penting muslim. Oh, berarti muslim itu namanya Bukhari itu yang apa? Nah, di sini berarti mujtahidnya di sini, oh dia berarti menggelapkan sesuatu. Nah, ya. Nah, di sini ini satu contoh. Contoh lain. Dia mujtahid benar. Nah, hukumnya ini dia tidak terima dengan penghukuman haram terhadap fulan. Penghukuman haram terhadap ritual ini. Ritual ini dikatakan oleh sekelompok bid'ah katanya. Kurang ajar nih. Habis penghasilan saya kalau misalnya semua dibilang bid'ah. Akhirnya dia berijtihad dengan kemampuannya usul fiqh, mustalah hadisnya, kemudian ulumul Qur'annya. Kemudian dipelintirlah dalil-dalil, dicok galicok semuanya menjadi cocok akhirnya untuk duduk dirinya. Nah, dia berdalil, dia paham juga dengan dalil itu, namun dia memalsukan dan mendustakan dirinya sendiri sebenarnya. Dia tahu pemahamannya salah ini, maksudnya yang akan dia sampaikan ke umat itu salah sebenarnya. Dia tahu dan dia tahu cara membantah kesalahan itu, namun kemudian dituturkan ke umat. Supaya apa? Supaya ritual ini tetap terjaga, terlestarikan. Dan pihak lawan yang mengatakan ini bid'ah itu kalah. Ah, di sini bukan ittiba'ul dalil berarti di sini. Ittiba'ul dalil maksudnya bukan ittiba'ul haq. Ya, bukan mencari kebenaran di sini. Nah, berarti dia walaupun mujtahid tapi dia ghair muttabi', bukan muttabi'. Dan ada mujtahid yang muttabi', ya, dan memang mengikuti dalil. Nah, ini berarti gimana? Paham di sini antara sisi ini dengan sisi ini? Paham antum? Antum paham enggak? Insyaallah mudah-mudahan paham ya. Walaupun sekarang mungkin belum sempurna, jauh dari sempurna, bahkan dibilang iya pun terlalu mulia ya. Nah, itu insyaallah suatu saat akan benar-benar Allah pahamkan ya. Enggak harus sekarang pluk 100% paham, tapi alhamdulillah kalau misalnya ada yang paham 100% maksud saya, itu udah alhamdulillah Allah membukakan pikirannya alhamdulillah ya. Ya mungkin pemahaman seperti ini mungkin akan ditentang mungkin oleh sebagian, mungkin ini pemahamannya salah gini juga nih, seperti ini dan sebagainya. Ya di sini antum timbang sendiri mana yang benar, mana yang benar sesuai dengan kenyataannya dan sesuai dengan kebenaran, mana yang lebih benar. Kita pandang dari dua sisi, yang ini sisi dari dia paham atau enggak yang terhadap dalil, ada tiga yaitu muqallid, faqih dan mujtahid. Kalau dari sisi dia mengikuti dalil atau tidak, ada dua saja, yaitu muqallid atau mujtahid, namun ditambahkan dia muttabi' atau tidak, gitu ya. Oh ya, begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu Allah rizkan sikap atau spirit untuk beritiba', itu yang terpenting. Walaupun kita muqallid, jadi di sini bukan ibrohnya kita muqallid atau mujtahid, karena tidak semua orang harus mujtahid, ya. Tidak semua orang harus paham semua dalil, enggak. Bahkan mujtahid sendiri enggak harus memahami semua dalil. Enggak harus. Bukan syarat itu. Bukan syarat memahami semua dalil ya. Enggak syarat. Ya. Apalagi yang mungkin seperti kita yang mungkin kesibukannya ada sendiri-sendiri ya. Oke, kemudian ijtihad. Iya. Tapi dia tetap tetap dengan menggunakan apa dalil yang sendiri. Nah, di sini dia turun, dia sudah tahu itu dia bilang salah, gitu. Masih itu pakai dalil yang dia pegang. Iya. Di sini bukan masalah turun naik ya, karena untuk menyebut seseorang sebagai muqallid, mujtahid itu harus kita ketahui ya, dari kesempurnaan orang, kesempurnaan maksudnya dari keadaan orang tersebut secara utuh, bukan secara parsial seperti satu kasus ini. Kalau misalnya kita katakan dalam satu kasus seorang mujtahid misalnya, seorang mujtahid, terus kita sebagai muqallid berdebat dengan mujtahid dalam satu kasus. Begini Ustaz, bukan kayak gitu, ini salah. Dia ngotot. Namun benar, yang ternyata yang benar di kita. Ya. Nah, di sini kita tidak langsung mengatakan, "Wah, Ustaz ini muqallid ini." Enggak langsung kita katakan begitu, enggak langsung kita downgrade dia. Karena ini di sini lakop, di sini semua gelar ini. Ini semua gelar, bukan perbuatan, gelar. Gelar itu kan mencerminkan sesuatu yang bukan sesekali untuk mendapatkan gelar tersebut, ya kan? Ya enggak, mujtahid, muqallid misalnya. Kita tidak bisa mengatakan seseorang muqallid padahal 90% dia itu benar-benar belajar dan memahami dalil. Hanya karena satu kasus kita katakan dia muqallid. Ya, dia bertaklid mungkin di kasus itu. Namun kita tetap mengatakan dia, melabeli dia dengan gelar mujtahid atau faqih. Ya, begitu. Ini bedakan antum antara ijtihad dengan mujtahid. Nah, ijtihad itu kan perbuatan. Adapun mujtahid itu lakop, gelar untuk orang yang jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya antum baru sekali ini berijtihad seumur hidup, itu pun salah ijtihadnya. Sekali ini berijtihad, kemudian anda bilang antum adalah mujtahid, masya Allah. Kemudian anda menggelar ini ya seorang mujtahid. Cuma sekali aja nggak bisa ya. Ya benar, antum ketika melakukan itu adalah antum adalah mujtahid. Namun tidak bisa digelari sebagai mujtahid karena baru sekali. Enak sekali kan? Nggak bisa seperti itu ya. Adapun kalau misalnya ijtihad, makanya lebih layak kita bilang di sini halaman 108 syarat-syarat ijtihad, bukan syarat-syarat mujtahid. Itu lebih tepat. Syarat-syarat untuk berijtihad, bukan syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Ya, yang lebih tepat adalah syarat-syarat ijtihad. Nanti kita akan paham dengan sendiri insyaallah. Taib, syarat-syarat ijtihad Di sini ada 5, ada 6 ya. Namun sebenarnya ada 9. Sebelum nomor 1 itu, syarat-syarat ijtihad yang pertama dia adalah muslim. Tentu saja. Ijtihad orientalis, setawakal apapun dia kepada Maria dan Yesus atau yang lainnya, ya itu enggak bakal makbul di Islam. Ya. Seorang orientalis ya atau yang semacamnya Islam. Yang kedua, dia berakal. Karena tiada ijtihad bagi orang gila atau orang yang kehilangan akal. Yang ketiga, dia juga baligh. Maka di sini ijtihad seorang ya, seorang anak kecil itu tidak mu'tabar sebenarnya. Ijtihadnya anak kecil walaupun dia pintar, hafiz. Misalnya Musa kemarin udah hafiz Al-Qur'an, misalnya pintarnya luar biasa, kemudian berijtihad, namun dia masih kecil. Di sini tidak mu'tabar. Tidak mu'tabar ijtihadnya. Namun mu'tabar keimamannya, bisa. Keimaman dia mu'tabar. Wallahu a'lam ya. Ini kalau dia jadi imam salat maksudnya. Ya. Nah, kemudian nah sekarang yang pertama dalam kitab. Yang pertama adalah mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan. Ingat di sini yang dibutuhkan dalam ijtihadnya. Jadi bukan berarti seorang jika ingin berijtihad dia harus paham seluruh Al-Qur'an dan tafsirannya, enggak, atau seluruh hadis di kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan, Mustadrak, Mustakhraj, dan seluruh, enggak. Karena kau menunggu itu dulu, enggak ada yang sampai. Nunggu di kuburan dulu baru berijtihad di sana, enggak sampai ya. Jadi dia mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya. Misalnya dia dalam kondisi berijtihad untuk permasalahan bayi al-ainah misalnya. Nah, dia berijtihad di sini kemudian dikomparasikan dengan kasus-kasus modern kontemporer misalnya. Dia wajib bagi dia untuk memenuhi syarat yang satu ini, mengetahui dalil-dalil syar'i yang berkorelasikan dengan perkara ini. Jadi dia enggak harus juga harus paham dalil-dalil tentang pernikahan, tentang faraid, ilmu waris. Itu udah enggak di luar konteks dia. Ini yang penting. Yang penting dia harus paham dalil seluruh dikolaborasikan dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum ini. Adapun yang tidak berkaitan dengannya ya itu enggak wajib bagi dia. Ya. Dalam ijtihadnya seperti ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Makanya Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa mengatakan tidak lazim bagi seseorang untuk memahami seluruh dalil hingga dia diperbolehkan untuk berijtihad. Enggak. Seorang boleh berijtihad ketika memang dia mempunyai pemahaman terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan bab atau perkara atau kasus yang dia ingin berijtihad untuk mengetahui hukumnya. Ya, begitu ya. Makanya dikatakan di sini ada seseorang, ada namanya tajazzu al-ijtihad. Itu yang dikatakan 129, ijtihad kadang-kadang bersifat sebagian ini di sini. Dalam halaman 129, dalam salah satu bab ilmu atau dalam salah satu masalah ilmu, seseorang bisa mujtahid dalam perkara ekonomi syariah. Nah, dia yang diwajibkan bagi dia, dia mengetahui dalil-dalil syar'i yang dia dibutuhkan untuk berijtihad dalam ekonomi syariah. Sehingga ya kita enggak harus mengatakan antum enggak paham bab jihad, dalil-dalil jihad, dalil-dalil nikah, kemudian nikah siri apa hukumnya. Lah kan anak kan udah bilang kan, aneh mujtahid dalam masalah ekonomi syariah. Jadi please dong, jangan maksa aneh untuk paham semua dalil yang antum sendiri paham enggak? Oh, enggak paham ternyata kita. Ya. Begitu ya. Ada misalnya seorang mujtahid dalam bab haid dan nifas. Nah, dia tidak paham bab zakat. Tapi dia berijtihad dalam bab haid dan nifas atau bab thaharah misalnya. Dia mujtahid dalam bab thaharah. Dia mujtahid misalnya dalam bab at'imah, makanan, minuman. Tapi dia jahil murakab dalam bab haji misalnya. Ya mungkin itu mungkin. Di sini kita enggak melazimkan seorang untuk menjadi mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i misalnya. Imam Malik, bahkan Imam Malik sendiri ya kita tahu. Terkadang mengatakan la adri, saya enggak tahu 40 masalah. Dari berbagai kasus dia katakan, beliau katakan tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Berarti enggak seluruh bab kita tahu. ya, melainkan bab yang kita berijtihad dalamnya itu wajib kita mengetahui dalil-dalil syar'inya dan kaidah-kaidahnya itu saja. Kemudian yang kedua, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sahih atau dhaifnya suatu hadis. Seperti mengetahui isnad, sanad hadis ya. Keadaan sanadnya ya. Juga rijal, keadaan rijalnya dan selainnya. Nah, ini dua ini perlu dipahami nih. Jangan antum kira berarti seorang mujtahid kalau mau berijtihad kita harus menjadi ahli hadis yang luar biasa dulu. Enggak harus ya, enggak harus. Enggak harus. Bisa saja kita berijtihad dalam bab fikih dan dengan dalil-dalil yang dalam pengesahan dalil-dalil tersebut kita bertaklid pada Imam Bukhari. Kita bertaklid pada Imam Muslim, pada At-Tirmidzi. Ketika kita melihat, oh At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, kita gunakan. Kita bertaklid padanya. Kita bertaklid pada Syekh Albani misalnya. Jadi di sini tidak masalah mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sahih atau dhaifnya suatu hadis, baik itu dengan cara menelitinya langsung dari jalurnya, sanadnya, rijalnya, atau hanya bertaklid pada imam-imam yang dipercaya. Jangan antum kira semua mujtahid yang ada di zaman ini itu ketika menukil dalam risetnya hadis ini sahih, jangan dikira bahwasanya pasti ini orang menelaah puluhan kitab hadis. Enggak mesti ya. Enggak mesti. Cukup misalnya melihat ke silsilah al-hadis as-sahihah karya Imam Al-Albani. Mengatakan hadis ini sahih, ya sudah. Kita bertaklid padanya. Nah, taklid dalam hal ini bukanlah taklid yang madzmum. Enggak, bukan madzmum. Bukan taklid yang buruk, enggak. Enggak masalah. Antum bertaklid pada Imam Al-Albani, Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti misalnya. Namun ketika ternyata antum mengetahui bahwasannya ada pendapat yang lebih tepat, misalnya, oh ternyata bukan sahih ini hadisnya, dhaif, dengan alasan yang lebih banyak dan lebih tepat, maka wajib bagi antum untuk rujuk kepada hak, bukan kembali, bukan tetap ada yang sebelumnya, gitu ya. Jadi mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sahih dan dhaifnya suatu hadis itu bisa pengetahuan lahiriah yang diambil dari imam lain atau pengetahuan lahir batin mendalami benar-benar. Itu ya. Coba itu kotaknya disebarin lagi ya. Saya udah menjanjikan 5 hari terakhir kotaknya disebarin selalu untuk maslahat masjid. Karena kita enggak enak udah memakai masjidnya. Baik, yang ketiga, paham ini yang kedua, paham ya. Jadi bukan berarti seorang mujtahid harus memeriksa seluruh isi kitab sunan dan kitab sahih, enggak harus. Baik, yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh dan perkara-perkara yang sudah menjadi ijma' sehingga ia tidak menetapkan hukum sesuatu yang sudah dimansukh atau menyelisihi ijma'. Berarti dia wajib apa? Mengetahui mana dalil yang menghapus dalil sebelumnya. Karena bahaya kalau misalnya dia enggak tahu, kemudian berijtihad dan ternyata dia membangun ijtihadnya atau hukumnya dengan dalil yang mansukh. Dengan dalil yang sudah dihapus. Ntar udah, oh ini alhamdulillah anak saya telah berijtihad, alhamdulillah ini saya tetapkan alhamdulillah hukumnya, wallahu alam hukumnya adalah haram. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman begini begini begini begini. Kemudian dikatakan ente ketinggalan zaman kan. Dalil itu udah dimansuh sejak 1400 tahun lalu. Ente kemana aja? Sah beneran ente? Ana enggak paham. Afwan. Ah ini salah. Dia harusnya bukanlah seorang mukosir atau seorang yang meremehkan dalam berkata dalam perkara nasikh dan mansukh. Jadi seseorang yang membangun ijtihad dan membangun hukum ijtihadnya dalam dengan dalil yang sudah mansukh itu sama aja dia membangun ijtihadnya dengan dalil yang dhaif. Dengan hadis dhaif sama aja. Menentang hadis yang sahih. Sama, salah ini ya. Taib. Atau ijma' misalnya. Dia, ana sudah berijtihad alhamdulillah dan wallahu alam ana katakan hukum perkara ini adalah haram berdasarkan kaidah begini-begini dan dalil begini-begini, pemahaman dari dalil ini. Kemudian dikatakan, ente kemana aja, Gan? Allah. Semoga Allah mengampunimu. Ente enggak tahu perkara yang udah berlawanan dengan ente, dengan hukum yang ente bilang, itu udah menjadi ijma' kaum muslimin. Ente orang mana? Kemana aja ente? Oh gitu ya? Anu baru tahu loh. Wah, beralasan kemudian berapologi. Nah di sini nasih dan mansuh juga perkara yang sudah menjadi ijma' ketetapan kaum muslimin, itu wajib untuk diperhatikan oleh seorang yang ingin berijtihad. Kemudian yang keempat, mengetahui dalil-dalil yang menyebabkan suatu hukum menjadi berbeda, seperti takhsis atau taqyid atau ya umum dan sebagainya, mutlak, muqayyad dan mujmal, mubayyan dan sebagainya, sehingga ia tidak menetapkan hukum yang menyelisih hal itu. Nah, di sini berarti usul fikih penting sekali untuk mujtahid. Nah, kan seorang mujtahid, seorang yang berijtihad itu tidak akan berijtihad tanpa usul al-fiqh, enggak mungkin. Nah, di sini ya, itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima, mengetahui bahasa Arab dan usul al-fiqh yang berhubungan dengan hal-hal yang ditunjukkan dari lafal-lafal seperti am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan dan sejenisnya. Alif lam istighraqiyah, alif lam al-jins, alif lam ahdiyah, zihniyah dan seterusnya. Kemudian hal-hal tadi khusus syarat, istisna dan sebagainya itu wajib paham. Paham benar-benar. Makanya seseorang tidak mungkin dikatakan berijtihad kecuali dia tahu bahasa Arab dan tahu usul al-fiqh. Atau misalnya mendapatkan seseorang ustaz misalnya ceramah di mana-mana. Atau mungkin memang dia pintar, tetapi dia tidak paham bahasa Arab, tidak paham usul al-fiqh. Nah, ini khotir, bahaya. Bahaya. Walaupun dari segi keikhlasan mungkin ia ikhlas, dan dari segi keteguhan dan kerajinan ia rajin. Namun dari segi kafaah ilmiah di sini bahasa Arab minim, kemudian usul al-fiqhnya minim, maka sebenarnya ya tidak layak dia di podium. Ya, sebenarnya, tapi kadang darurat orang-orang karena mungkin tidak ada guru lain mungkin. Jadi wallahu alam diperbolehkan. Iya, kemudian yang keenam, mempunyai kemampuan untuk beristinbat atau mengeluarkan, di sini istinbat artinya menyaripatikan atau meracik atau menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Dalil-dalil itu ada yang orang awam sendiri pun bisa memahami bahwasannya itu hukumnya begini, ada. Misalnya wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat, ya kan? Artinya perintah. Orang awam, jahil biasa pun tahu. Dan dirikanlah sholat. Oh, berarti Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Berarti ini perintah. Berarti apa? Wajib, ya kan? Tahu orang awam. Nah, tapi kan orang awam juga tidak tahu bagaimana korelasi wa aqimus shalah dengan dalil-dalil lain. Siapa tahu ada dalil yang bertabrakan dengannya. Nah, itu orang awam nggak bisa tahu. Yang mengetahui adalah faqih, bukan mukallid. Jadi mengetahui, mempunyai kemampuan untuk beristinbat, mengeluarkan atau menelurkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Ijtihad kadang-kadang bersifat sebagian dalam salah satu bab ilmu atau dalam salah satu masalah ilmu. Sebagaimana juga dengan hadis, ya. Ilmu hadis kadang seseorang punya ijtihad dalam masalah hadis dan kadang hanya bertaklid. Tapi kewajiban mujtahid. Seorang mujtahid wajib mengerahkan segala daya upayanya untuk mengetahui kebenaran, kemudian menetapkan hukum sesuatu yang dia ketahui. Jika ijtihadnya benar, dia mendapatkan dua pahala. Jika ijtihadnya benar dan maksudnya baik, dia mendapatkan dua pahala. Pahala usaha ijtihadnya dan pahala menepati kebenaran. Ya enggak? Seseorang dengan niatan ikhlas ingin berijtihad lillahi ta'ala, kemudian ternyata setelah dia meriset, dia menyimpulkan hukumnya haram, ternyata benar di sisi Allah, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama, pahala capeknya. Kedua, pahala dia mendapatkan kebenaran itu. Belum lagi pahala menyebarkan kebenaran, belum lagi itu ya. Itu beda lagi, ini dalam bagian ijtihad ya. Jadi dua pahala, pahala capeknya, getirnya, sulitnya, dan juga pahala dia menempati kebenaran itu dapat. Nah, sekarang sebaliknya, Sebaliknya, jika ijtihadnya dia salah, ia mendapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Misalnya seseorang niatannya ikhlas, lillahi ta'ala, kemudian dia berijtihad, dia capek gitu kan, udah dia hukumi makruh, ternyata salah di sisi Allah hukumnya. Tapi dia sudah capek-capek meletihkan diri. Nah, dia di sini mendapatkan pahala capek, tapi tidak mendapatkan pahala mendapatkan kebenaran. Adapun pahala kesalahan atau pahala kesalahan, adapun kesalahannya ini Allah maafkan. Allah maafkan. Misalnya dia salah berijtihad, kemudian tersebar. Karena yang namanya kalau misalnya ilmu yang salah disebar itu kan aslinya dosa penyebarnya. Tapi di sini tidak. Allah Subhanahu wa taala maafkan. Kenapa? Karena dia sudah berusaha benar-benar untuk mencari hukumnya dan secara manusiawi ternyata dia salah dalam hal itu. Kemudian tersebar. Itu adalah hal yang manusiawi yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi adapun jika ternyata dia berijtihad setengah-setengah memang, ya. Kemudian udah gini, udahlah, anak sibuklah sekarang ajalah kelamaan. Akhirnya dia hukumi kemudian salah. Nah, di sini dia tidak mendapatkan pahala ijtihadnya sebenarnya. Karena apa? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Setengah-setengah di sini dalam artian dia tidak mengerahkan kemampuannya benar-benar. Melainkan udahlah, udah segini aja langsung. Meremehkan, ya. Meremehkan. Nah, sekarang ada juga kasus itu ijtihad. Jadi segini kita berkata ijtihad yang muttabi', ya kan? Karena mengikuti dalil. Nah, sekarang ada nih. Wah, saya pengen ijtihad ini untuk membantah dia itu. Gara-gara dia kan apa majelis saya jadi kacau balau. Orang-orang menuding saya begini begitu. Saya berijtihad. Dia berijtihad bukan untuk mengikuti dalil, untuk mengikuti hawa nafsunya dan supaya dalil bisa menyepakati apa yang dia inginkan. Nah, di sini udah salah ini. Niatan udah salah ya, berarti batal amalannya. Adapun jika kemudian dia mendapati kebenaran ternyata dari hasil ijtihadnya, yaitu biar Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarinya, wallahu alam. Tetapi dari upaya ijtihadnya ini sebenarnya batil. Karena apa? Niat dari awal sudah tidak ikhlas untuk mencari kebenaran untuk lillahi ta'ala, tidak. Nah, jadi ini ijtihad yang bukan muttabi', ijtihad tanpa ittiba', ya. Jadi kita bedakan ittiba' di sini, ittiba' dalam artian khusus, yaitu mengikuti dalil-dalil, mengikuti kebenaran. Adapun ittiba' mana umumnya mengikuti. Udah, itu ittiba' secara umum, ya. Paham enggak di sini? Paham insyaallah. Taib, antum bisa baca sendiri ayat hadisnya. Adapun jika dia belum mengetahui hukum sesuatu yang dicarinya, dia wajib tawakuf atau diam. Dan dalam kondisi seperti itu, ia boleh melakukan taklid karena kondisi darurat. Taib, taklid itu tidak selamanya dilarang. Dan kita juga tidak layak untuk menyebut orang lain itu sebagai muqallid sementara diri kita sendiri ternyata iya, ya. Bahkan mungkin kita lebih bertaklid dibandingkan orang lain, atau menyebut orang lain muta'asib, fanatik misalnya, sementara justru kitanya sendiri juga melakukannya terhadap guru kita, ustadz kita, atau radio, atau TV, atau majalah, atau apa. Ah, justru kita mungkin ta'asub kita malah lebih parah, bisa saja. Karena ta'asub yang di-covery dengan itibar misalnya, nah ini lebih parah daripada ta'asub yang jelas-jelas ta'asub. Ya, sebagaimana misalnya bid'ah yang di-covery dengan hal-hal yang syar'i, itu jauh lebih buruk daripada bid'ah yang jelas diakui bid'ah orang-orang pemilik bid'ah tersebut, ya. Jadi hati-hati di sini, ta'asub dan juga taklid. Ta'asub, kalau misalnya ta'asub terhadap dalil, ya itu jelas memang itu wajib. Adapun ta'asub terhadap individu, ya, terhadap tokoh tertentu, terhadap corporation tertentu dan sebagainya, pabrik atau majalah atau apa tertentu itu, nah ini baru dipertanyakan. Kemudian taklid, taklid juga tidak selamanya diharamkan. Sebagian taklid itu bahkan bisa menjadi kewajiban bagi seseorang yang memang belum mampu dalam keadaan darurat misalnya, ya, dan sebagainya. Taib, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum. Sekarang pertanyaan untuk ikhwan dan akhwat. Akhwat, ada satu pertanyaan yang mudah insyaallah. Hadiahnya adalah hal-hal yang wajib diketahui setiap muslim karya Syekh Ibrahim bin Asy-Syaikh Shalih bin Ahmad Al-Quraisy, Pustaka Imam Syafi'i. Kitabnya bagus sekali ya. Insyaallah bagus sekali. Insyaallah tuh lihat tuh, warnanya beda, ha? Tuh lihat. Ya, beda. Kalau ini putih, putih mutlak ya. Kalau ini ada abu-abunya. Luar biasa kan? Nah, makanya berlombalah kalian. Pertanyaannya untuk akhwat, sebutkan dua saja syarat ijtihad tanpa melihat ke kitab. Itu soalnya. Jadi soalnya bukan mutlak sebutkan dua syarat ijtihad, tapi ada muqayyad tanpa melihat kitab. Ya. Silakan berijtihad. Dua syarat ijtihad, dua aja. Ya. Baik, kemudian untuk ikhwan ada kitab Dirasatul Firaq. Ya, supaya antum tidak bertaklid dalam menyalahkan firaq-firaq. Dirasatul Firaq. Nah, ini kita penting kalau mengetahui ini, mengetahui apa itu Mu'tazilah, apa itu Ahlus Sunnah, apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Syiah, ya. Ya, tapi di sini tidak ada Saibaba di sini, enggak ada. Ya. Saibaba enggak ada di sini. Ya. Kemudian konspirasi dan semacamnya. Tapi di sini ada Isa Bugis, ada LDI. Ada juga Inkarus Sunnah. Ahmadiyah ada. Ya. Ini yang di Indonesia. Ada juga tentang filsafat Ibnu Sina. Remason. Pakai kalpanas atau pakai ini aja. Batiniyah ada di sini ya. Atau ikhwan, pertanyaannya adalah sebutkan bentar. Sebutkan ijtihad, sebutkan derajat yang tadi saya sebutkan. Sebutkan derajat dari sisi faham terhadap dalil. Tolong, ini duluan lebih cepat. Ya. Ha. Iya, jelaskan maksudnya. Maksudnya jelaskan sedikit. Jelas. Okay. Ya. Baik, saya. Kemudian yang mujtahid? Oh, mujtahid yang tadi yang. Ya, oke. Enggak apa-apa. Biar cepat. Silakan, Pak. Ya, akhwat sudah selesai dua syaratnya. Gampang. Dua syaratnya gampang. Atau tidak ada yang jawab?